ESL Rembang, terima kasih banyak atas kehadirannya. Spesial untuk teman-teman panitia penyelenggara. Thank you. Wong Ujung, terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah.